السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat apa? 148. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Pertanyaan pertama, apa hukum menangkal seseorang yang sakit dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran dan berdoa agar disembuhkan penyakitnya? Yang kedua, kiranya kita ke rumah bomo yang menurun sedangkan orang yang menurun itu tidak sedarkan diri, adakah boleh kita meminta pertolongan daripadanya bomo sedangkan pada hakikat kita itu semuanya kuasa Allah? Bomo itu hanya sebagai sebab. Yang ketiga, apa hukum isteri yang selalu meninggalkan rumah kerana pergi ke rumah saudara maranya untuk berziarah atau menunaikan jemputan kenduri dan sebagainya, sedang suaminya di rumah sakit? Suaminya belum mengizinkan tetapi isteri terus keluar sambil berkata, "Saya hendak pergi jemputan." Adakah isteri itu terkeluar dari taatkan suami? Alhamdulillah fatwanya. Soalan yang pertama, hukum menangkal orang sakit menggunakan ayat suci. Jawabnya, tidak mengapa menangkal seseorang yang sakit dengan bacaan ayat suci. Demikian menurut kata Al-Imam Nawawi dan lain-lain. Pendek ini jawab. Ini masalah jampi. Orang sakit dijampi, direpuh tapi menggunakan ayat-ayat suci. Dia baca ayat Quran. Ne? Baca tak kepala tiup, baca tak belakang tiup. Tak, tiup tak tapak kaki, baca ayat Quran, tiup di tubuh. Itu contoh lah. Seperti itu. Dia kata tidak mengapa. Tidak mengapa ni maknanya haruslah. Harus. Wabak orang sakit guna ayat suci. Jadi boleh. Tak ada masalah. Tidak di bomo-bomo ni bukan guna ayat suci. Guna benda-benda yang tidak dipahami oleh kita tu baru salah. Kalau ayat Quran dibenarkan oleh syarak. Imam Nawawi sebut jelas dalam kitab Majmu', hukumnya adalah harus. Harus. Harus maknanya tak salah. Boleh. Jadi tidak menjadi perbalahan. Masa ada berobat, nak lepuh, nak japi, guna ayat suci. Kerana Al-Quran ini juga sebagai syifa'ul linnas, sebagai obat bagi manusia. Jadi satu obat dia Al-Quran. Imam Baghawi meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Siti Aisyah radhiyallahu anha berpendapat tidak salah jikalau kita bacakan ayat-ayat memohon perlindungan kemudian kita tiup pada air dan digunakan untuk dimandikan orang yang sakit atas umpamanya. Boleh. Siti Aisyah, isteri Rasulullah SAW, salah seorang daripada sahabat-sahabat di kalangan sahabat yang alim, yang pernah memberi fatwa. Dan ada satu himpunan fatwa Aisyah telah dibukukan oleh ulama-ulama. Ini ada fatwa ni. Jadi pendapat Siti Aisyah dalam bab ini, tidak mengapa kita baca pada ayat, baca ayat kemudian tiup pada air dan digunakan untuk berubat orang sakit. Dibolehkan. Jadi biasa kita tengok biasalah, ambil gelas baca ayat Quran tu. Nah, kalau di Pulau Melaka ni hari ni jauh penuh air. Tuan Guru ni Abdul Aziz macam-macam lah. Botol je. Ini dibolehkan. Penuh botol. Nah. Tapi ada orang selir juga, dia kata mana jadi ni dia tiup gitu. Tak pergi hospital. Dia gitu pula. Lepas tu pergi hospital baik kan? Tak pergi hospital. Baik tau? Tak baik pula. Ke? Dah tiup baik, dah baik tengok. Dah baik, ke betul tak? Dengan izin Allah. Nak? Dah tak baik, tiup apa? Tiup ikhtiar. Oh, kalau baik, kan 5 riyal tiup. 15,000. Nak? Orang bayar. Kalau menyakit dia, kalau tiup baik. 15,000. Bayar lah, kiman ni. Darah tinggi, lemah jatuh. Tak, paru-paru. Apa saya apa? Dah tiup baik hari 15,000. Tak. Cakap wajah. Tiup balik apa tiup? Nabi SAW sebut, tadawaw. Berapa? Berapa lah. Wala tadawaw biharamin. Jangan berapa dengan hak haram sudah. Sama ada sesing. Ha, air tawar. Klinik pakar. Klinik desa. Ha. Tak? Apa benda ni? Farmasi kau mana? Tak tahu kat mana baik. Siapa dengan kena dengan obat yang dikendaki oleh Allah ataupun sabak dia, maka jadi baik. Gitu. Ada orang tak baik dengan klinik pakar. Dia baik disko dengan sesen. Ada tak? Nak? Kalau sesen, baik kat klinik pakar baik. Padahal pakar tu dapat 8 tahun. Duduk Scotland mengaji. Ha, berobat. Tak ada tak sekong dengan wakcik ni. Dia nak sesen kat jina kaki butung. Ha. Mana dia sekong? Baik. Ha, tu kata. Tapi bukan manusia yang menyembuh. Dia faham situ lah nak berobat. Ne? Ha. Jadi boleh. Jangan kita duduk celir orang ambil air. Peng-peng-peng kiup. Tak. Ha, jangan celir tu. Ne? Dia baca ayat Quran. Yang tak boleh bukan ayat Quran. Ayat yang kita tidak faham. Ya. Itu khilaf ulama. Ayat Quran but tekak budak. Ini berlaku khilaf di kalangan ulama. Jumhur ulama kata tak boleh. Sebahagian kecil pada ulama kata boleh. Yang kata ni tak ramai. Lebih kurang 2 orang imam mujtahid daripada 18 orang imam mujtahid yang mengatakan boleh. Ha, dia gitu. Jadi berlaku. Yang kata boleh tu ayat Quran sahaja dan ayat-ayat suci, tetapi hendaklah dijaga jangan we kena kotor. Ha, situ. Neh. Ha. Mujahid pun memberi fatwa. Ha, Mujahid rahimahullah taala seorang tabi'in sah. Dia kata tidak salah menulis akan ayat Quran dan memberi mandi akan orang yang sakit atau basuh muka orang sakit. Ha, tulis ayat Quran, ambil ayat Quran, tulis di piring, kemudian letak air dalam piring, dalam beldi tu jadi larut. Dia ambil ibu katakan, dia ambil ibu sirat, dia tulis lagi tu kulak unzu barabinah tak, di beldi tu. Ha, dia pandai lah, dia pandai menulis juga dengan tangan. Jadi bila tuang air tak banyak, dilarut kan, hilang lah sepisang tu, masuklah air tu, tak apa, we minum. Dibolehkan, dan ini memang diamalkan daripada dulu ya, sampai sekarang. Ha. Kalau di Mekah tu dia ada jual makuk, macam-macam makuk ya. Ha. Makuk ada tulis Fatihah dalam, ada tulis ayat kursi, macam-macam ayat. Nak beli ayat kursi, beli ayat kursi. Nak, nak minum budak-budak makuk tu. Ha? Bagi sekolah tu air dalam, ambil berkat dalam tu ayat kursi. Ha. Jadi ulama-ulama tak larang penjualan ni secara meluang di Mekah. Nah. Mujahid dia kata tak apa. Ha? Ha, beri basuh tubuh orang sakit, ha, dengan kita tulis ayat Quran pada air. Mujahid ni orang besar lah, ha, di kalangan tabi'in. Dia wafat dalam keadaan sujud. Mati dalam sujud. Oh, hebat. Tak ramai mati dalam sujud. Nak? Minta-minta Tuhan berilah ke kita mati dalam sujud. Nak? Yang ajak semayang tasbih ambo, lesa, kita darah tinggi. Takut darah naik tapal dia lama kan sujud tu. Bodoh. Dia mati masa semayang. Nah, tengah sujud lama naik darah senurah. Alhamdulillah. Nampak tujuh tunah rasa hu. Ha, mati dalam sujud. Ni tengah terima piti. Mati. Nah. Dan Ibnu Abbas pernah diminta perubatan, berubat, dan dia menyuruh supaya ditulis bagi seorang perempuan di atas disuruh menulis dengan ayat Quran, iaitu dua ayat daripada Quran, kemudian dibuat mandi dan bersuci dengan dia oleh seorang perempuan yang sakit. Ibnu Abbas ditulis. Lepas tu jiruh air, larut dalam air berdi, maka buat mandi. Dua ayat disuruh tulis oleh Ibnu Abbas. Dan kata Ayub rahimahullah ta'ala, aku pernah lihat Abu Kilabah, seorang ulama besar, menulis satu kitab, satu tulisan daripada Quran, kemudian dia basuh dengan air sehingga hilanglah tulisan, dan memberi minum akan seorang laki-laki yang kena penyakit gila. Abu Kilabah seorang ulama besar. Dia tulis pada kertas ayat Quran, kemudian dia rendah dalam air. Maka kembanglah dakwah, bukan cetak. Nah, dia kembang hilang. Hilang, larut dalam air dan diberi minum seorang laki-laki kena penyakit gila. Perubatan baik Allah Taala. Tak ada orang boleh menyembuh. Kalau ada seorang boleh menyembuh lain pada Allah, tak jadi. Dia seorang yang menyembuh, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat menyembuh, sifat ilahiyah, sifat ketuhanan yang tidak ada bagi makhluk. Kita hanya boleh ikhtiar. Nak? Ikhtiar saja. Tapi jangan pegang dengan ikhtiar. Manusia bila tidak ada pengetahuan yang kemah dalam masalah akidah lagu ni, berobat baik, dia jadi berimam pula dengan obat. Berimam dengan doktor. Ada boleh ni. Beriman dengan tabib. Nah, kalau bak mahal, garanti baik. Doktor pakar memang senang hati, berasa lega dengan dada. Padahal tak ada seorang boleh menyembuh. Sifat menyembuh, sifat Allah. Kalau doktor boleh menyembuhkan kita, kita wajib kena sembah dia 5 waktu sehari semalam. Sebab orang yang boleh menyembuh seseorang, dia Tuhan. Garanti Tuhan. Nah, menyembuh, menatangkan mudarat, memberi manfaat, tak ada seorang, iaitu Allah. Ini sifat uluhiyah. Nah, ikhtiar boleh. Nah, dah cakap nak buat dah semayang ajak. Nah, semayang ajak yang baru kau benda semayang ajak tak jadi pun. Apa sih stadium semayang ajak tu lah, tak dengar kau, dia kata. Tengok kata pok-pok ni mati satu ni. Nak benda rasul. Nah, semayang hajat kan bukan mesti berkenal selalu, bukan untuk imam tu Rasulullah SAW. Nah, macam Nabi kita semayang hajat lagi banyak, lagi lama semayang hajat tak perkenal, tak tunai lagi dia orang suka tu, ingat sendiri semua. Kalau itu orang perkenal sekali itu semayang hajat dah jadi lah. Nah, semayang semua tiap-tiap malam. Satu hari penduduk satu kampung datang berjumpa dengan Rasulullah SAW, memberitahu hujan turun sangat lebat lepas solat Jumaat, lebat sangat. Bila lebat sangat kampung ni tak turun hujan, bukan lebat sangat, tak turun hujan, kemarau lah. Minta Nabi berdoa kepada Allah supaya turun hujan. Nabi pun berdoa lah. Bila berdoa, dah jatuh tangan Nabi, turun hujan. Bertepik orang kampung air ke bawah. Turun hujan lah. Bila hujan jadi banjir. Mari pula, minta jangan banyak sangat hujan. Sampai tergelam ni pula dah, tanaman. Tak? Begitu pula. Minta pula, doa pula sekali lagi. Supaya hujan berhenti pula. Dan berhenti cerita-berhenti. Itu lain. Tak? Mayan jatuh. Imam Rasulullah SAW. Jadi buatlah apa saja ikhtiar nak berubat, nak menyembuhkan daripada sakit. Berubat itu hukumnya adalah harus, bukannya wajib. Daripada harus dia berjakit kepada sunat ataupun kepada wajib. Dah? Kalau kita berasa kita boleh sabar dengan sakit yang Tuhan beri, kita rasa tak ada hal, tak ada kesal, dan kita pun tidak perlu kesal, maka tak perlu berubat. Nampak? Kerana sakit itu mula-mula digantikan dengan pahala kepada kita. Kalau berasa tak sabar, berubat. Tapi bila berubat, wala tatadawau biharam, jangan berubat dengan sumber ataupun cara yang diharamkan oleh syarak. Soalan seterusnya, kiranya kita ke rumah bomoh yang menurun, nurung tu lah. Nurung ni maknanya dia asalnya menurun, dia terima kedatangan sesuatu makhluk yang lain, dia panggil menurung. Orang yang menurung itu tidak sedar diri, dia tak sedar. Adakah boleh kita minta tolong daripadanya sedangkan pada tempat kita itu semuanya kuasa Allah? Bomoh itu hanya sebagai sahabat. Warna pula gini, cedik kat dia. Walaupun pakai bomoh, pakai siang, joget, lepas letak, menari, tapi kita tak pegang dia, Allah tak anda berdaka. Warna pula. Jawabnya, perbuatan pergi ke rumah bomoh adalah suatu perbuatan yang salah. Gi salah dah. Kalau orang jenis, jenis menurung lagu tu. Tak boleh gi lagu tu. Orang yang tidak sedarkan diri itu adalah tidak siomang. Gila. Tidak siomang ni buat berobat. Tak? Dia walaupun ni semuanya kita pegang daripada Allah. Yang ni ikhtiar saja. Tapi ikhtiar itu mestilah perkara-perkara yang memang menjadi sabab di sisi syarak. Baru boleh. Kalau benda itu tak jadi sabab pada syarak, tidak dulu menjadi sabab. Tak boleh. Tak? Macam ubat ni jenis sapu. Kena sapu. Baru-baru dia syarak terima sapu ini sebagai ikhtiar. Ni pakai cicin je, bum mata, bunyi jari. Menjadi ikhtiar dah tak kena menyakit. Tak boleh ya. Sebab pakai cicin di jari bukan sabab ataupun ikhtiar yang diharuskan oleh syarak. Okay. Tak nampak mana khija. Nah, kalau ambil batu mata sapu dia tak hangki ke? Ni pakai saja. Iblis dah masuk ke dalam rumah. Oh, batu apa? Batu iprik ke apa? Apa iblis dah masuk dalam rumah? Berbukul lah orang beli. Jual ke sembah. Encik sembah pula ni, pasal kena bayar. Nah, batu ni kalau simpan dalam rumah, atu bersih tak masuk. Tak boleh nak masuk buat luar. Memang tak boleh nak masuk, duduk dalam dah. Batu tu batu bersih dah. Ni jaga-jaga, kita berebut beli. Nah, dia tak masuk iblis ni, dengan kita baca ayat-ayat Quran, ayat suci, baru iblis tak masuk. Tak? Tak kena cara lagu tu. Nah, cara tak boleh iblis masuk, syarak kata bukan dengan ubat sapu, bukan ubat lama, bukan jenis pek. Dia ada kaedah dia, kaedah bacaan-bacaan, ayat-ayat, doa-doa dan zikir. Tak? Ibu batu mata. Nabi SAW siapa baca doa, minta berlindung, tak payah taruh batu mata pun. Kita pandai pada Nabi dah pula. Jadi tak bomba hak jenis lupa ni tidak siuman. Tidak siuman ni anak beranak gila. Nah, tidak berguna minta pertolongan daripada yang tu jawab mukti kita. Macam orang kampung bila ada orang lupa kita tanya. Orang tua-tua kan lupa. Dia banyak lupa kan. Wah, tepik kalau hak cembar gantung selogoh air. Nah. Tapi dia tak tua anak dara jarak. Tak. Atau lupa tu tak ada gigi. Tonton goli batin yang talam buah api yang nak cucu mari. Ye, tuk gila. Ha. Duduk anda. Tak? Ada pula mari tanya. Dah nyakit kita ni mana tengok kau sikit. Siapa ni tanya orang gila. Dia kalau tak gila tak boleh percaya lagi. Tak gila percaya meruk. Mari daripada mana, mari ngecang kat mana untuk pakai. Yang jawab habis, se. Siapa? Luar jalan ni pun kat tangan pakai. Habis. Nah, dia boleh jawab habis. Dah kawan tu masuk iblis, masuk atu. Nah, memang dia boleh jawab. Belakang atu, jin, polong tu kan jawab. Kita pergi tanya, percaya pula. Aku kata tak. Hati. Tuk mu lupa dah, aku tanya dah tadi. Orang tak lupa tak dia pakai. Apa jadi bodoh gitu. Umat Melayu ni. mudah lupa sungguh. Kata umur Melayu mudah lupa, kakak lupa, kakak lupa. Dalam satu hadis daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha masalah perkara ni, dia kata aku tanya kepada Rasulullah SAW, innal kuhan qad kanu yuhaddisunana bisyai fayakunu haqqa. Sesungguhnya bomo-bomo tu ya Rasulullah, kok jenis lupa jenis nurung ni kadang-kadang dia beritahu benda betul. Ha, betul. Macam mana ni cara kita nak hadapi perkara ini yang susahnya betul kadang-kadang. Nah. Maka Nabi jawab dengan jelas, tilkal kalimatu minal haqqi yahfazuha al-jinni fayat. Fayakzabuha fi udhuni walihihi fayazidu fiha aksara min mi'ati kazbatin au kama qala. Memang asalnya kalimah yang benar yang dipeliharakan oleh jin. Jin ambil cerita ni. Benda tu tak berlaku depan kita. Orang ni buat gini ni, jin tahu. Jin dikabur ke Tuk Bama. Kemudian jin campurkan pada telinga orang yang memelihara ni. Orang yang mana menjadikan jin sahabat dia. Maka dia pun capok. Dia semangat bisik di telinga Tuk Bama. Memang. Eh, boleh bersih, boleh asa, boleh. Kita panggil. Asal Arab panggil jin. Tak? Maka Tuk Bama pun tambah lagi padanya lebih daripada 100 pembohongan. Asas kita betul. Daripada hak jin tahu. Jin kabur. Capu ada hak jin lebong hati. Tak, dah hak tu dah ada lebong. Tak, tambah pula hak Tok Bomo. Biar jadi sedap cerita sikit. Pasal nak cah 100. Tak, nak 100 lebih kurang kabur. Biar nampak maknanya menarik sikit cerita 100. Tak. Lepas tu dia boleh tahu, dia mari, dia kata cikgu gali belakang, ambil belakang robot ikan, dapur apa semua, cikgu kaki nombor, kaki belakang, hak belah kiri. Ada sungguh, buku sam. Dan jin kabur, jin kibuh kat tu. Tak, tu orang bahan kreatur, tu hilang ni ke jin. Nah, ini masalah. Nah. Kalau hak cara benar, dibenarkan lah. Kena semayang hajat apa semua nak tahu ada orang tanam barang ke tu, dibenarkan syarat. Syarat baca Quran, minta doa kepada Allah biar beri petunjuk tu lain. Nah. Dan dalam hadis yang lain, man ata arrafa fa sa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 laila. Ini sama-sama dah baca ni dua ayat Ibnu Mas'ud. Barang siapa yang bertanya satu pada Tok Bomo jadi lupa bini boleh tahu barang gaib. Ditanya satu masalah, maka tiadalah diterima sembahyangnya 40 hari. Dan hadis yang lain pula, man ata kahinan fa sa'alahu fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au kama qol. Barang siapa yang datang pada Tok Bomo yang boleh teka-teka lagu ni, boleh tahu barang gaib, ditanya satu-satu masalah, kemudian dia percaya dah pula, maka dia telah kafir dengan Quran yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berjaga-jaga masalah dia. Dia berhati-hati. Benda keceknya, benda sebab kecek, nahah ni bahas besar, jadi syirik. Eh? Benda nak berubah sakit je. Eh? Yang ketiga, dia kata hukum isteri selalu meninggalkan rumah kerana pergi ke rumah saudara mara je. Untuk ziarah. Dia beri ziarah rupah. Bagus kat dia. Tak suka ziarah-menziarah. Tak? Tak apa pecongok, untuk lelaki dia tunggu dia balik-balik. Atau menunaikan jemputan kenduri. Kalau kenduri dia suka pergi, nah, bagus dia. Dan sebagainya, sedang suaminya di rumah sakit. Ni suami dia sakit, tak ada suami nak bangun tak tahu, nah, tinggal wadah gitu. Suaminya belum mengizinkan, tapi isteri terus keluar sambil berkata, saya nak pergi jemputan. Pakai kata eh? Dan nanti pun suami kata, dah pergi lah, boleh lagi tak. Nak keluar ni ya? Mau ada macam gitu. Makan pulut ni. Pakai kabur. Dia bukan kabur dalam Islam nak keluar ni. Isteri dia kena minta izin. Bukan kabur. Nah. Adakah isteri tetap keluar daripada taatkan suami yang jadi derhaka ataupun tidak dengan kelakuan ataupun perbuatan seperti ini? Pakai kabur saja lagu mana? Ramai lagu ni. Nah. ni kata-kata lah kalau bak perempuan berjalan. No. Bini ustaz pun kaki jalan. Tak boleh, payah. Nak berobat payah. Nampak kan ni jenis dia. Bini tak iman kau lagi. Jenis beriman. Jawabnya, isteri berdosa keluar daripada rumah dengan tidak ada izin yang terang daripada suaminya. Ingat baik lho puan, berdosa keluar daripada rumah. Bukan perkataan istihad daripada ulama, bukan rekaan untuk guru ustaz, bukan. Nah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh ramai para sahabat, di antaranya Anas radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu, aku pernah dengar Nabi sallallahu bersabda, ayyuman mara'atin kharajat min baitiha bi ghairi izni zawjiha kanat fi sahatillah hatta tarji'a ila baitiha aw kama qala. Mana-mana saja perempuan, ayyuma ni umum, mana-mana perempuan yang keluar daripada rumah, mana-mana kau ada orang Arab, perempuan hak duduk di Jepun, perempuan hak duduk di Terengganu, dah kira ayyuma mana-mana. Tak kira siapa-siapa keluar daripada rumahnya tanpa meminta izin daripada suaminya, maka bermula daripada saat keluarnya itu dia berada di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sampailah dia kembali semula kepada rumah tersebut. Dia keluar sejam-sejam Tuhan murka. Ini kata bila tanya Jibril alaihi salam, pasal apa ramai sangat umatku yang perempuan ni masuk dalam neraka? Wazalika likal, yang kata Jibril, wazalika likillati ta'atihinna lillahi wa rasulihi wa likillati ta'atihinna li azwajihinna. Yang demikian itu kerana mereka kurang taat kepada Allah Rasul dan tidak taat sedikit yang taat kepada perintah suami. Di antara yang menyebabkan derhaka keluar tanpa daripada rumah tanpa izin, walaupun suami tak ada rumah, walaupun nak pergi tengok rumah adik-beradik, tak boleh juga. Walaupun nak pergi rumah mak ayah, suami tak pernah keluar, tidak boleh keluar. Pernah berlaku zaman Nabi SAW, seorang suami yang berpesan kepada isterinya, jangan keluar ke mana-mana, selama pergi dia tidak balik. Maka bila keluar musafir suami, orang datang beritahu ayah telah sakit. Maka nak keluar tak berani, pesan kirim budak hamba dia pergi tanya Rasulullah SAW, boleh tak keluar nak pergi tengok ayah sakit? Sebab suami pesan, tak boleh keluar. Maka Rasulullah kata, ikut kata suami, tak boleh keluar. Dia pun sabar duduk lalu. Orang beritahu kepada perempuan ini, mati dah ayah, marilah. Selang beberapa masa lah, marilah tengok. Kali terakhir ditanya pula Rasulullah SAW, boleh keluar dah? Sebab mati dah ayah ni. Dan suami kata, guana? Suami kata, lagi suami tak balik, tak boleh keluar. Ikut suami, tak boleh keluar. Maka tidak pergi tengok ayah mati. Walaupun mati dah, bagi kubur tak tengok. Habislah anak-anak pakat sela belaka, basa tak leti, basa gitu, basa ni macam-macam ni kata. Siapa ke tanam? Maka selang beberapa masa Rasulullah pun utuskan seorang budak beritahu kepada perempuan ini, ayahmu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Taala segala dosanya dengan berkat anak perempuannya yang sangat taat kepada suaminya. Boleh gitu ayah. Ayah yang tidak kita tengok ni tu hapus segala dosa sebab anak tak lari taat ke suami. Jadi kalau kita mati kita nak anak tengok ke Tuhan tak pun, Tuhan apa anak tak tengok? Tepuk dada. Tanya selera. Nak Tuhan tak apa? Balik awal. Duk laubung. Mana-mana dosa main wadah. Haji Mak. Dah awak lepas rokok. Dah. Dah ke awak? Sebatang dua je lah. Itu banyak ke awak? Allah Rabbi. Tak apa dengan aku gitu. Tak. Ni buat lebar. Nak nampak? Lebar apa benda? Nak muka kena. Ni kabar terang. Paguhan. Nah, itu bukan biar masuk swasta nak berlaku warok tu mau berkung. Dah juga ah. Oh ya kulit dah dah. Ha? Dah juga. Mana dah berlaku kan? Godak wayang juga. Allah Rabbi. Aku ni masih-masih-masih. Sahabat berat lagi zaman muda. Nak no, zina, taruh-haruk, berjudi, bunuh anak para sahabat. Nak? Ha. Biasalah. Nak no, aku ni masih-masih punya hak. Nak zaman muda. Bukan beranak jatuh tarikh. Tak? Ha. Dan maksiat. Berdosa dan maksiat. Suam perbuatan isteri seperti itu adalah dosa dan maksiat. Dosa ni. Dosa ni dia gini. Orang beriman takut. Kalau tak beriman takut. Dosa dosa. Ha, iman gitu. Dia sebab tu iman putih. Iman tu yang kemah lah ada. Bila sebut dosa. Allah. Dah hati selalu dah. Dah. Kalau buat pun dalam keadaan rimah dah. Ha, tanda ada iman. Dia buat hari maksiat. Tapi dah duduk. Duduk berasa dah seronok pasal dosa. Ha, tu tanda keimanan. Kalau tak ada iman dosa. Dosa lah. Ha. Tak ada iman. Beli apa dosa? Munafik dosa. Dia kata dosa-dosa. Dia main buat gitu pula. Nah. Dan maksiat. Maksiat mana derhaka kepada Allah, derhaka kepada Rasul. Dan keadaan seperti itu pada masa ini banyak berlaku pada isteri. Banyak berlaku kata mufti. Tahun 50-an gitu dah. Dan memang daripada dulu lagi perempuan ni memang banyak berlaku. Sebab tu Nabi pesan dah 1400 tahun dulu. Mana-mana perempuan yang keluar tanpa izin daripada suami. Biar dia izin dulu. Kita kena kabar dia dengan jelas. Nak keluar pergi dua ni. Keluar sekejap eh. Ingat takkan rumah. Sabah tu. Ada juga dia helah lagu tu. Dia helah lagu tu. Nak, sebab yang kena kabar sangat ni. Sebab bila suami ada di rumah. Lebih lagi mustahak kena kabar. Suami tak ada di rumah. Memanglah kena kabar dah. Tak ada orang nak jaga rumah apa semua. Nah, kerana bila suami duduk di rumah, dia gini, suami bila ada di rumah, kita kalau boleh duduk kat dia semua. Tu dalam orang nikah. Suami duduk dapur, kita masuk dapur. Suami duduk atas kursi, kita spare duduk biar. Tu baru orang belaki. Faham? Orang rumah tangga. Ni kita duduk dapur, suami masuk, tembong masuk dalam bilik. Kita, suami masuk bilik, kita tapung kau ke tubik luar. Ikut laki belakang punggung. Macam anak itik nak masuk grup. Tak kena yang kata orang puan. Dia spare sama kali. Siapa suami kata, dia lari lah. Ngepek sama. Baru kita lari. Ada faham? Baru seronok kita. Tak payah mari. Lagi kita duduk situ yang mari. Kita terbit luar tu nanti duduk sepi tak payah. Seronok lah kita. Tak? Kita gaji gok ayah apa semua. Hidup lagu. Itu mula tu. Dah kasih. Ikut sama. Ni dah panggil wui. Apa-apa kembuai dia dah anggi. Dia kuat tau. Dah anggi panggil kuat. Baru nak mampu. Kata gitu. Nah, bayang tu wui kata nak mampu. Hari tu muda apa-apa kelepoh. Baik. Dan keadaan seperti itu. Maknanya perempuan tak minta izin ni. Pakat tembak bodoh kat kabur saja. Pada masa ini. Ini bila? Tahun 50-an. Kita ni. Banyak berlaku pada isteri. Hanya dengan beritahu saja hendak keluar dan belum menerima jawapan, mereka sudah keluar. Itu baik tahu kan? Suami pun lambat sikit bangun. Wah ayah selesa. Tengok hujung jalan kau. Tolak ke mudah pun tu keluar. Kamu nak keluar tu. Tapa laju selalu dah. Dah kata pakat dah. Dia pakai lawan kot aku gitu. Kita ingat duduk dalam rumah lagi. Tengok tunggu. Keluar dok kabar jadi rohok. Suami balik nak makan nasi. Tak ada isteri. Banyak gitu. No, balik nak makan nasi. Tak ada isteri. No, cari-cari-cari jumpa nasi. Lauk pula dok jumpa. Anak-anak ada belakang main rumah. Mok main ruangnya. Mok berhimai dia. Berhidak duduk dalam rumah. Tak ada jumpa lauk. Makan nak ikan goreng saja. Ni susu duduk ni orang lauk. Gini orang mari pula di rumah. Suami nak balik kawan di rumah. Apa? Wa'aimek, nyak dapu. Nak bunyi keteng-keteng. Tengok anak hucah air minum. Sama-sama gandu dia. Nak, dah mak ni, mak tahu kok. Tadi nampak parik tu. Parik mak. Orang duduklah rumah. Nak, apa benda parata duduk. Jadi susah. Nah, dah orang mari siapa nak buat air? Malu, turun buat sendiri. Waktu buat angin masing, angin nak motor pun. Orang gambar kali dah jangan reti. Pak mana bubuh pun tak tahu. Tahu, tengok putih je nampak segebuk, dia dah bula dah. Ha, nanya kau orang, kurang pada wajah sungguh. Kata Imam Zahabi diriwayatkan dalam hadis innal mar'ata idza kharajat ila at-tariq qala laha ahluha ayna turidin qala a'udu marida ushabi'un janazah ushayyi'un janazah fala yadhalu biha ash-shaytan hatta takhruja an baytiha. Allahu rabbi. Imam Zahabi riwayat dalam kitab Al-Kaba'ir. Al-Kaba'ir kitab yang memuatkan himpunan dosa-dosa besar. Di antara dosa-dosa besar itu durhaka kepada suami, iaitu keluar rumah sesuka hati. Maka seorang perempuan dia kata bila keluar daripada rumah, dia nak keluar daripada rumah, nak pergi berjalan situ sini, orang jumpa, orang kata, maka orang tanya dia, nak pergi duana tau? Dia kata, nak pergi duana? Tengok orang nakik. Biasa tu. Lama dah Imam Zahabi ni, 800 tahun dulu. Kan? Nanti tengok orang sakit. Ha, buah hari sungguh berapa orang tengok orang sakit. Nak? Buah hari sungguh. Tengok hospital. Dah lalu padang dia. Nampak? Apa kita nak topang naik ni? Wah. Padang dia. Buah hari sungguh tengok orang sakit. Suami dah macam mana? Nak? Buah hari. Nampak tengok orang sakit. Cakap bau lapang. Lapang bau. Cakap lapang. Mandi lalu tengok orang sakit. Orang mati. Kau suka ni. Yang pelik tu pakai lawa. Pasal apa? Nak tengok orang sakit kawan tu ngak tutup dah mata ni, buat capong muka dah apa sikit kita. Siapa atas kening tu lah, mak kau biru. Mana tak? Tak tu kening hijau, boleh tau, sakit pelawang. Nah, siapa lah mau ricu nak tengok orang sakit. Nak tengok orang mati, siapa merah, pipi-pipi, cak maniang 3-4 lapis. Nak nawak orang mati. Daripada kembar katung duduk di rumah, roh ada orang sakit. Oh, mandi selalu. Depan suami busuk pohon. Lepas orang sakit mana? Mandi buat apa? Nah, lepuan. Barak pakai baju lah uduh, pakai baju lawa nak tengok orang sakit. Kan dia kelebihan apa? Nah, lelaki ni dia ada orang sakit. Perempuan ni tak digalakkan sangat. Masa saat ni banyak duduk, tabarruj, bercome-come, beriah-riah. Nah, dan sebab yang ketiga masuk neraka ramai ni, wa kasra tabarrujihinna, kerana mereka ini banyak sangat berhias-hias bersolek-solek. Tak ada kena mengena dengan alat mekap orang mati. Nah. Siapa nambah muka, pak coreng muka. Nah, apa pakai baju setera tengok orang mati. Nak tengok orang mati ke nak tengok orang hidup? Nah, nak tengok orang hidup belawang ganda-ganda dia, belang-belang duk kikiran. Tak, pak tu bit cincin, kia la la la la kat kikiran. Kawan tu keling, dia dah tanya, 5,000. Nah, dia tu lepuk dengan fikiran atau pelik. Jadi sentiasalah, dia kata, aku nak tengok jenazah. Nak tengok orang sakit dan aku nak tengok jenazah, nak nawak jenazah. Maka sentiasalah dalam keluarnya itu disertai oleh syaitan. Syaitan ikut sama. Berderu-deru syaitan ikut. Tak, keluar tanpa izin. Kena minta izin. Minta dengan jelas. Nak pergi matamun natu ni. Napa? Kebok. Mau siapa? Mau je keke. Ha, kebok. Nah, pergi lah. Napa? Dah balik sama tak apa. Dah boleh pergi. Itu kalau begitu. Ha, kalau kami kata pergi lah. Asal balik-balik lah. Eh, sungguh lah. Oh, baik apa semua. Ada kau bodoh. Nah. Kalau begitu tak boleh pergi lah. Nah. Ha, tak boleh pergi. Nanti begini macam ni tak faham kalau orang sindir dia. Dia pakai seluruh pendek. Nampak kepala letup. Dengan bunga-bunga pula seluar tu. Nah, kalau kosong ni tangki ni, seluar orang tak merah yang lutut. Tubik sepeh pada lutut. Ada bunga pula yang lima nak kutung ni seluar. Kita kata, comel seluar. Oh, mana orang rumah kata comel kok. Tak makan ni bodoh. Mana comel tak pakai lagi ni bodoh lagi-lagi tak baik. Tengok jalan, tak molek sejenis. Yelah, awak beli, tak faham mana kata. Comel. Dan jenis bodoh. Kena kabar nak pergi mana-mana, kena kabar. Bukan tak pergi. Dah suami takkan tak pergi. Muhammad ayah, adik-beradik. Kalau tadi buat misal. Kalau Muhammad ayah, adik-beradik pun. Kalau marah, tak pergi. Dia gitu. Tu hak suami. atas isteri. Nah, kita kena fikir. Tapi suami mana tak mau izin. Dia izin. Nah, mau kawan-kawan duduk puas, duduk di rumah puas juga. Duduk main mana ni bakar kasering. Nah, duduk main koyok bawang. Tepas sembong putih mata. Nah, juga tengok raung-raung, tengok makan angin. Nah, rumah adik-beradik. Biarlah dia pergi. Tak sesekat lah. Nah, dia memang kaki dia berani jalan orang puas. Jadi dia lebih tu. No. Ha, jalan jauh. Cawe dok main lah kampung, dia jauh di jalan. Leh. Tapi kena minta izin. Ada juga benda yang tak wajib minta izin, iaitu sunat saja. Itu perkara-perkara yang suami telah beri izin pada masa-masa yang lalu dia beri izin. Mana? Orang jual ikan, bila dia mari suami izin sama, kita tubik daripada rumah, pergi kat jual ikan. Dah beli-beli balik. Maka sunat kita minta izin. Nah, kita kalau tak ada gula, tak ada kopi teh, kita pergi kedai uci kat rumah. Suami izin tak mah, tak pernah marah. Maka sunat minta izin. Kalau kalau benda yang kita tak pernah pergi cepat tu, wajib minta izin. Seperti makan puluk. Nah, bukan sok mah. Sebab makan puluk ni, dia ni bila nak cari payah. Dia banyak tak. Kalau kedai uci tahu, dah kedai tu je. Nah, jadi menyukarkan cari, maka wajib minta izin. Kan mengecah kan pula tengah kan situ kan sini kan losong banyak tempat. Kena kabur tu. Kabur saja mesti tunggu jawapan. Boleh pergi. Ha, kalau kabur saja tak boleh pergi. Kena kata boleh. Atau kau angguk. Ha, ne? Tapi kata gila. Jangan balik lambat sangat. Ha, boleh. Eh? Ha. Kalau kata muli jalan sama. Ha, boleh pergi tak? Tak boleh pergi lagi tu. Tak? Tak boleh pergi lagi. Banyak mudarat lah kalau keluar daripada rumah tanpa izin ataupun tidak beritahu langsung. Nah, dalam saat ni lah bila suami ada hajat, maka kita tak ada di sisi. Dia berumah tangga ni, isteri dia ada di sisi nak kabur itu bini. Tak, suami pula kalau balik daripada jauh, orang kerja lama 4-5 hari, orang kerja laut, tak, 3 minggu duduk laut. Nah, kita keluar daripada rumah, bila di rumah adik balik besuk tu. Kenapa? Tak kabur ke suami nak pergi keluar rumah nak balik ni. Suami balik lah. Tak? Buka pintu dengan hadiah bunga apa semua. Tak? Tengok bini tak tahu. Tinggal mesej balik rumah adik. Seminggu bersyukur Allah. Kita 3 minggu dah lauk ni. Gori. Balik tengok Allah. Balik semula alam. Gudi minum. Gudi minyak. Tanya dengan puan. Pertanyaan, qiyam adalah rukun bagi sembahyang fardu jika ditinggalkan dengan tiada bersebab. Seperti tiada uzur, maka hukum sembahyang tiada sah. Tetapi pada sembahyang sunat pula, tidak jadi rukun. Jika ditinggalkan sama dengan uzur atau tidak dengan cara duduk, maka hukum sembahyang sah. Apa sebab qiyam tidak jadi rukun pada sembahyang sunat? Tolong tuan terangkan. Itu ada orang tanya dah sekali. Biarlah dijawab. Di dalam sembahyang fardu wajib bagi seorang berkuasa boleh berdiri dalam masa takbiratul ihram dan membaca Fatihah dan surah. Kerana menurut hadis Nabi SAW riwayat Bukhari daripada Imran bin Husain yang berkata, saya ada mengidap penyakit bawasir dan saya telah bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan semayang. Jawab bagi dia, kamu semayang diri, dan jika tidak kamu tidak kuasa maka semayang duduk, dan jika kamu tidak kuasa maka semayanglah miring, berbaring maksudnya. Dan telah ijma' ulama' atas ini, yang sepakat kira ulama' kalau kita berdiri tak boleh semayang duduk. Walaupun atas perahu, atas atak lori, yang di mana saja, boleh berdiri, tak boleh duduk. Semayang atas perahu, boleh berdiri tak? Boleh berdiri. Tak ada apa-apa. Wajib semayang berdiri. Nah, jangan bila datang perahu, pakai semayang duduk selalu. Dia kena berdiri dulu. Tak boleh, barulah dia datang untuk uzuran. Nah, dan ini adalah suatu perkara yang diketahui daripada perkara agama dengan daruh. Yang ini tidak berhajat kepada fikiran, yang ini tak mengaji tinggi-tinggi, tak payah. Wajib kena qiyam. Adapun semayang duduk, kerana menurut hadis barang siapa semayang berdiri adalah yang afdalnya. Barang siapa semayang duduk, bagi separuh pahala berdiri. Barang siapa semayang baring, maka baginya separuh pahala orang yang duduk. Dan juga dengan ijma' ulama, sama ada sunat, rawatib atau lainnya. Kerana semayang sunat banyak, maka jika disyaratkan berdiri pada yang membawa pada keberatan atau meninggalkan yang sunat. Jadi, nak menggemarkan kita membanyakkan sunat, jadi duduk pun dibolehkan juga. Nah, kalau berdiri, kakak bangun dah kat dia. Kalau jenis 20 orang, semayang tajuk, lengok juga. Bangun duduk, bangun duduk, semayang duduk. Nah, baik. Boleh dengan malam semayang duduk. Ini kita dah jelaslah kita baca dah baru ini. Kemudian soalan yang terakhir dalam kitab Matla'il Badrain ada menyatakan udhiyah kurban di dalamnya tersebut menyatakan tidak sah membuat kurban bagi orang yang sudah mati jika si mati tidak berwasiat. Masalah kurban, orang mati kita nak kurban dia kata tak sah dalam kitab Matla'il Badrain, kitab fiqh. Jadi apa sebab? Tolong tuan terangkan. Kemudian masalah kedua, jika saya membuat korban bagi ayah, datuk dan nenek saya yang sudah mati tetapi ia tiada berwasiat, padahal wang yang diperbuat korban itu adalah wang titik peluh saya sendiri, bagaimana pula hukumnya? Bukan wang si mati, wang saya. Saya nak buat, dia kata. Baik, kita tengok jawapan. Dia kata, ya, tidak sah bagi orang yang hidup membuat korban bagi orang yang mati. Ingat dah. Dalam bab korban tak ada bahagian si mati. Tidak payah buat bahagian si mati dalam masalah korban. Aku kata ni satu pula sebahagian. Ni arwah mak. Tak boleh buat lagu tu. Jika tidak ada wasiat daripada yang mati, menurut bagaimana perkataan Al-Imamun Nawawi dalam kitab Minhaj. Dan inilah pendapat yang muktamad yang dipegang oleh ulama-ulama fiqh. Kalau mayat dak wasiat, dak sah kita korban untuk mayat sebahagian atau seko hayawan. Kalau wasiat sah. Dia wasiat, mak nak buat korban ni dak dah dah ni sakit sangat. Mak mati bila-bila buat dah korban. Maka wajib buat jika ada mayat meninggalkan harta yang cukup untuk buat korban. Kalau dia cukup, sunat anak-anak waris tambah. Dah wajib tunak dah. Tahu? Wasiat saja. Tidak ingat. Dah wajib tunak tu. Dia wasiat ni gini. Dia disebut dengan mati. Kalau dah sebut dengan mati, lepas mati dia panggil amanah. Amanah kemulai. Liksu. Tak? Dulu buat gembang apa semua gini. Itu amanah. Tak mati lagi. Tak? Wasiat ni kalau sebut dengan pah pada mati. Pah mati. Pah mak tak ada bila-bila. Tak ada ke mati ni lah. Pah lagi. Nak beza amanah dengan wasiat. Amanah ni wakil ke orang. Satu perkara yang penting. Itu kita amanah. Mana kemula. Tapi lah aku mana kemula pah pada mati. Tolong buat surah. Wasiat jadi pasal sebut pah mati. Paham wasiat je lepas mati. Maka katanya Imam Nawawi, wala an mayyitin in lam yusi biha. Dia tidak boleh buat korban kerana si mati jika tidak ada wasiat daripada si mati. Menurut firman Allah, wa alaysa lil insani illa ma sya'a, bahawa tidak ada bagi seorang itu melainkan apa yang telah diusahakannya. Berarti seorang itu tidak beroleh pahala melainkan dari sesuatu yang diamalkannya. Maka si mati itu tidak membuat korban, maka dia tidak mendapat korban. Dia tidak mendapat pahalanya korban. Dan ada pula pendapat di mazhab lain, sah buat korban kerana seorang yang telah mati sekalipun dia tidak berwasiat. Kerana itu adalah suatu bahagian daripada sedekah, dan sedekah itu sah kerana si mati dan ia beroleh manfaat daripadanya. Ini pendapat yang baik. Satu kaul daripada pendapat dalam mazhab Hanafi. Jadi maka menurut kaul ini pendapat yang muktamad, yang kuat, yang dipegang, yang dipatuakan dengan dia dalam mazhab kita Syafi'i, tuan tidak sah menyembelih korban kerana bapak tuan sekalipun dengan wang tuan sendiri, dia kata. Tak boleh. Ini yang kita pegang. Jadi kita beramal dengan pendapat-pendapat yang kuat kalau boleh dalam masalah masalah besar seperti ini. Terlibat dengan hal itu. Jadi kalau walaupun duit kita bukan duit semati, tak boleh juga. Sebab tu orang yang kata tak boleh makan rumah orang mati. Kih ni, kih mana kih menggunakan buat talik tu makan kau orang duit si mati. Baik, kan dia wasiat. Dia wasiat lain kalau orang mati bila-bila. Bila jamu kau orang, pahala boleh gemuk. Mudah-mudahan. Tu lain tu. Tu usah lah guna duit si mati. Tak? Kadang-kadang setuju dah waris, jadi sah juga. Semua waris setuju. Tapi ada waris yang masih kecil. Tak boleh. Waris kecil ni tak boleh. Dia tak boleh setuju lah. Itu kena jaga. Walhasil jangan gunalah duit si mati nak buat tahlil pun jangan. Kalau nak buat sangat guna duit-duit orang lain lah. Jadi tak menyusahkan duit orang, orang hak segor-segor. Hak tak ada kena-kena dengan susah dengan sebab kematian. Nak mak dia mati dah, susah pula anak cari kuih. Nak ada orang-orang dia catung tak imam. Nak nasi kuning laksa. Baru laju buat lebih sebeh. Hari orang-orang dia bilang jari ratik. Kalau nasi minyak berlepuk buat lebih. Kayu pokak. Nak buat cek imam. Sebeh apa berambu-rambu. Tetapi jika tuan semelih korban bagi diri tuan, hak ni jomel, dan pahalanya itu tuan sedekah kepada bapak tuan, maka perbuatan itu harus. Hak ni yang kata alternatif. Mayat tidak wasiat nak korban. Jadi kita korban untuk kita. Korban bahagian kita, lepas tu niatkan sedekah pahala untuk ibu bapa telah mati. Hak ni sepakat semua ulama ahli sunnah wal jamaah. Kata sapa belaka. Yang tak sapa ustaz-ustaz kapung. Tu ramah tak dapat. Ada ustaz 10 ya. 10 orang ustaz 10 hukum lebih. Faham tak? Kalau ulama mustahil keempat empat mazhab. Sapa belaka ni cara ni. Nah, dalam masalah hadiah pahala pada si mati ni, dasar kita terpedaya sangat. Dengan ustaz-ustaz kapung ni. Dia tak berani, tak terjemahkan apa yang telah diputuskan oleh imam-imam mustahil. Diberi pendapat-pendapat ikut pada otak dia saja. 10 orang ustaz, 10 hukum. Tak, ni kata baca Quran dah apa kemayak. Ni kata sedekah dah apa. Macam-macam. Tak. Dalam kitab-kitab ulama, banyak menyebut bahawa seseorang itu apabila dia mengerjakan suatu amalan dengan ikhlas, maka jadilah pahala itu kepada dirinya, maka sah dia nak hadiahkan pahala itu berupa sedekah, sembahyang, haji, zakat, puasa dan sebagainya kepada barang siapa yang telah mati di kalangan keluarganya maupun bukan daripada kalangan keluarganya. Barang siapa yang mengerjakan seperti itu nescaya dapat memberi manfaat kepada si mati dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada sisi mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ia kata tidak memberi manfaat, iaitulah pendapat Mu'tazilah. Pendapat Mu'tazilah kata tak memberi manfaat. Jadi kita tak boleh nak semelih untuk si mati kerana dia tidak wasiat, maka kita buatlah korban untuk kita. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah pada korbanku ini kepada ibu bapakku yang telah meninggal dunia, pada pak saudara aku yang telah mati, pada tok nenek moyang aku tumpang sama berkongsi dengan pahala korbanku. Ini kata ulama-ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Siapa berlaku? Buatlah cara ini. Tapi kalaulah korban wasiat daripada si mati, sah. Ada sebut kita sebelum mati dah minta korban, maka sah. Ada pun nazar dan sebagainya. Tapi kalau korban daripada si mati yang dia wasiat, maka hanya boleh beri kepada orang fakir sahaja dan miskin. Orang kaya tak boleh makan. Korban biasa boleh bagi tiga. Orang kaya, tuan korban, fakir miskin. Korban orang mati dah dengan wasiat, kalau tak sebut dalam wasiat beri ke orang kaya tak, maka hanya boleh makan fakir dan miskin. Kerana nak beri ke orang kaya, dia mesti izin tuan korban. Maka tuan korban telah mati, nak minta izin tak boleh. Dari pembuluh siapa, maka kekallah korban itu hanya untuk fakir miskin. Kerana tujuan asal memberi makan, mengenyangkan fakir miskin. Orang kaya ni atas pilihan tuan punya korban saja. Nak beri tak apa, tak beri tak apa. Kalau kita hidup lagi, kita nak beri korban kita orang kaya, bebas. Tak beri boleh, nak beri pun boleh. Tapi kalau orang miskin, menjadi kewajipan bagi korban. Bila orang miskin, tak beri, tak sah korban. Maka bila korban daripada orang yang telah mati dengan sebab wasiat, tak boleh beri kepada orang yang bukan bertaraf fakir dan miskin. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa alimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekiranya kita menghormati juga akan hadis dengan mempunyai air semayah, air wuduk sebelum menyentuhnya, maka hukumnya samalah dengan orang kafir, orang yang sentuh kitab hadis, sama dengan orang Islam yang berhadah sentuh kitab hadis, iaitu makruh. Makruh. Tapi kalau boleh, potostek lah benda-benda bahan agama di kedai orang Islam. Daripada awal tu betul tu. Biar comel daripada awal. Dan kedai orang Islam pun banyak gak dah reti. Potostek kitab pun semua lapor-lapor siapa. Huk gitu. Nak buka kedai potostek tak belajar hukum syarak, jadi dosa. Dosa. hukum-hukum pakar kitab hadis kita apa, kalau salah potong cek gayak apa, dia tahu dah kesapa. Nah, ini suruh budak-budak ditahu kan. Itu haram. Nah, haram. Tuan kedal, dia dah ajar pula pada budak pekerja. Siapa suruh dia buka kedai potong steak, kedai cetak. Dia dah belajar hukum syarak yang berkait dengan ayat-ayat suci apa semua. Nah, ini masalah. Adakah wajib syarak untuk qada semayang puasa yang tinggalkan semasa muda dulu? Ni orang tua ni, saya kata masa muda. Tapi dia tidak ingat sama ada dia jahil atau sengaja meringankan ibadat tersebut. Wajib qada atau hanya bertaubat saja? Dia, kalau kita ingat kita ada tinggal semayang, sama ada tinggal kerana apa juga pun, melainkan kerana uzur syar'i, wajib qada dengan segera. Kalau uzur syar'i, maka sunat qada dengan segera. Dah? Jadi, tinggal masa dulu. Dia yakin memang tinggal. Bila yakin memang tinggal, wajib qada. Sama ada sengaja, atau malah, atau main, atau begitu, atau begini, atau jahil, atau bahan dara. Tak kira lah. Wajib kena qada. Nah, qada tu pada bilangan yang dianggap lebih pada hak qada. Ini adalah wajib pada sisi keempat-empat mazhab. Dia ittifaq. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi semua mengatakan barang siapa yang tinggal sembahyang fardu sengaja atau tidak, wajib kena qada. Tidak memadai dengan taubat saja. Tak jadi taubat saja. Ha, ini hak Allah kena pulang balik. Macam orang yang mencuri, taubat saja tak sah. Melainkan barang curi, kena pulang balik. Bila barang tu ada lagi. Kalau tak ada dah, beli barang yang macam tu juga, baru sah taubat. Ha, kalau tak ada barang macam tu, ha, harga barang itu. Ha, taubat saja tak sih? Taubat dalam ni, duduk curi sangat. Dah taubat gitu eh. Dah tak pulang balik rumah-rumah, curi-curi, tak pulang. Tak sah taubat. Tak ada sini. Ha, ini baik. Kalau gantung dengan Allah Ta'ala, baik. Gantung dengan makhluk dia lain. Jadi, hukumnya, tak sah hanya bertaubat saja, wajib diqada dengan muafakat keempat-empat mazhab ulama. Habis. Apa pekerjaan sebagai, apakah pekerjaan sebagai peguam sibik sah di sisi syarak? Ini kerana undang-undang tersebut adalah ciptaan manusia dari barat dan bukannya ciptaan Allah Taala. Atau bolehkah undang-undang sibik di negara ini diistilahkan sebagai hukum takdir? Apakah hukumnya bila kita melihat karikatur katung yang menghina Nabi Muhammad SAW yang baru ini telah disiarkan di berita dunia terbitan RTM? Ini payah kot ni. Dia gini, bila undang-undang sibil, undang-undang sibil ni dia kaedah-kaedah, dia tu hukum, kaedah dia lah perpijaraan, dia tak ikut hukum syarak. Bila apa jua amalan yang tidak mengikut hukum syarak, maka tidak diterima. Bila tidak terima, tak sah. Nampak? Man ahdasa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mencipta sesuatu perkara yang bukan asal daripada hak kami lagu tu, maka perkara itu, pekerjaan itu ditolak. Bila ditolak, asal. Nah. Nah. Macam dalam Islam, kaedah saksi je lagu lain. Nah. Kena orang yang adil. Nah. Dalam kes ini, zina lain saksi dia. Dalam kes mencuri lain. Tapi dalam mahkamah sibil, dia lain saksi siapa-siapa boleh. Hak kain belah sampai kakha jadi saksi. Ada semayang boleh jadi saksi. Tiga lain atas dari ayah pin boleh jadi saksi. Nah, jadi tidak boleh dikatakan takzir. Takzir adalah hukum syarak.